Mitra Bisnis, selama sepekan ini di media kembali mengemuka berita-berita mengenai dua kubu Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia. Sebenarnya, hal ini dimulai 6 bulan lalu dalam Munas Luar Biasa Kadin di Pontianak yang sebenarnya dibuat untuk melengsarkan Suryo Bambang Sulisto dari Jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia akibat ketidakpuasan dari sejumlah pengurus Kadin daerah atau anggota Kadin atas kinerja Suryo selama memegang posisi tersebut. Peserta Munaslup itu kemudian mengamanahkan Usman Sabtaodang untuk mempersiapkan Munas ke-7 yang berlangsung beberapa hari lalu. Dalam Munas ini, ekonom Rizal Ramli diangkat sebagai ketua umum. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa Kadin sepertinya lebih banyak bersentuhan dengan politik, tidak seperti Apindo? Iya, memang Kadin itu karena undang-undang Kadin itu menyebabkan Kadin ini seolah-olah juga di pengurusnya pun harus disahkan pemerintah gitu loh. Itu memang begitu bunyi undang-undangnya kan, itu maunya Soeharto dulu, tapi yang diteruskan sampai sekarang ini sebenarnya dunia usaha itu harus independen dan tidak ada urusan dengan undang-undang dengan apa, pengurusnya perubahan anggaran dasar pun harus disetujui pemerintah. Jadi memang ini udah salah kaprah semua, karena ini cerita ordenya barunya Pak Harto itu yang membuat semua ini kan satu, ada KMPI dulu, HKTI, ada segala macam. Itu satu supaya gampang dikontrol, tapi sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya dunia usaha itu harus berdiri dari pengusaha-pengusaha sendiri. Harus independen, nggak usah tergantung sama pemerintah. Yang penting adalah pengusaha-pengusaha lain mengakui dia bahwa dia berguna buat pengusaha itu di dalam tempat yang mengayomin pengusaha untuk berjuang untuk kepentingan pengusaha bersama. Itu tujuannya daripada Kadin, bukan menjadi alat pengusaha daripada penguasa juga. Itu juga nggak benar juga menurut saya. Tapi ya, ini tahun politik ya, kita sudah nggak ngerti lagi hitungan-hitungan teman-teman ini gimana, sehingga akhirnya mereka mau bikin Kadin-Kadin tandingan, besok jadi 100 Kadinnya. Dong. Kayak Serikat Pekerja juga, kalau kita biarkan ini terus-menerus ya. Tapi saya pikir kita pegang yang legal aja lah, kita nggak usah ikut-ikut memecahkan itu dan bikin rusak kita sendiri. Saya sesalkan ini terjadi, yang seharusnya pengusaha itu harus bersatu, harus memperlihatkan kepada semua dunia lain bagaimana bersatu itu baru kita bisa bekerja lebih baik daripada kita pecah-pecah sendiri. Akhirnya nggak jelas kita siapa kawan, siapa lawan lagi. Yang seharusnya lawan dunia usaha itu adalah globalisasi ini terhadap barang-barang import ini, itu saingan kita. Bukan kita bersaingan antara kita satu sama lain, saling menghujat dan saling merusak. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.